الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah melalui pada pembahasan yang telah lalu, yaitu pembahasan mengenai al-qa'idatu as-saniyah, kaidah yang kedua dalam pengenalan terhadap perkara-perkara kesyirikan. Ya, dengan mengenali kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini, kita semakin mengerti apa yang dimaksud dengan kesyirikan, dan dengan itu pula kita semakin mengerti tentang perkara-perkara yang merupakan kebalikan dari kesyirikan tadi, yaitu tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaidah yang kedua yang telah kita pelajari, bahwasanya kaum musyrikin ketika beribadah kepada yang selain Allah dari sesembahan mereka, yang mereka inginkan adalah syafaat, dan juga yang mereka inginkan adalah kurban. Syafaat dari sesembahan-sesembahan dari di sisi Allah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua adalah qurbah, mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya para sembahan-sembahan tadi menjadikan orang yang menyembah, orang yang mengibadahi dekat di sisi Allah. Ini tujuan yang kedua. Dan ini kedua-duanya adalah tujuan yang salah dan telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahwasanya inilah alasan dari kaum musyrikin zaman dahulu, dan juga kaum musyrikin pada zaman setelahnya, pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun alasannya sama. Ya. Maka semuanya telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, kedua alasan tadi. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah yang ketiga. Di mana kaidah yang ketiga ini secara garis besar ingin menjelaskan bahwasannya yang namanya kesyirikan itu umum, tidak kemudian dikhususkan pada salah satu jenis sesembahan tertentu, namun umum segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Segala peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, inilah kesyirikan. Barakallahu fikum. Jadi intinya kaidah yang ketiga ini adalah ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya kesyirikan itu umum. Kalau kaidah yang pertama, intinya adalah apa? Bahwasanya kaum musyrikin mengakui rububiyah dan ini tidak memasukkan mereka dalam Islam, maka menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dengan tauhid yang dituntut dalam agama Islam yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah. Kaidah yang kedua intinya adalah mengenai alasan kaum musyrikin ketika beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala menghendaki syafaat dan kurban. Kaidah yang ketiga bahwasanya kesyirikan adalah umum. Mencakup semua jenis peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian membeda-bedakan antara sesembahan yang satu dengan sesembahan yang lainnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wal qa'idatu ats-tsalitsah, dan kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul atau diutus kepada orang-orang yang saling berbeda-beda dalam peribadahan mereka, yaitu berbeda-beda dalam hal siapa yang mereka ibadahi. Yang satu beribadah kepada ini, yang satu beribadah kepada itu, sebagaimana akan disebutkan. Qala minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada orang-orang yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya awas-solihin, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan juga orang-orang soleh. Semua yang disebutkan di sini akan datang dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran. Bahwasanya ada yang mengibadahi malaikat, nanti akan datang dalilnya. Dan juga bahwasanya ada yang mengibadahi para nabi dan orang-orang soleh, ini juga akan datang dalilnya. Dan juga setelahnya, qala wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjara, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Tadi apa menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu umum, baik menyembah malaikat atau menyembah para nabi atau orang-orang soleh, atau menyembah batu atau pepohonan, atau menyembah matahari dan bulan, semuanya adalah kesyirikan. Tidak ada satupun dari jenis-jenis peribadahan tersebut yang merupakan kesyirikan yang ditoleransi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerangi semuanya dan tidak kemudian mengkhususkan, oh yang beribadah kepada malaikat tidak apa-apa, atau yang beribadah kepada para nabi tidak apa-apa. Semuanya diperangi. Tidak ada toleransi dalam perkara tersebut. Berarti apa? Kesyirikan itu umum, tidak ada yang diperkecualikan. Dan yang dituntut hanyalah tauhid, yaitu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita baca apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih, yaitu Asy-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada orang-orang dari kalangan musyrikin. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada patung-patung dan batu-batu serta pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu al-awliya awas-salihin. Dan di antara mereka yang beribadah kepada para wali dan para orang-orang saleh. Wala wa hadha min qubhi asy-syirki. Dan ini adalah termasuk bentuk jeleknya kesyirikan. An ashabahu la yajtami'una 'ala syai'in wahid. Bahwasannya orang-orang yang berpegang dengan kesyirikan tadi, melakukan kesyirikan tadi, mereka tidak bersatu dalam satu perkara, yaitu mereka terpecah-pecah. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada matahari dan bulan dan yang lain sebagainya, terpecah-pecah, tidak kemudian bersatu menyembah zat yang satu. Tapi kemudian ada sembahnya masing-masing. Yang mereka bertaqarrub kepada masing-masing sembahan tersebut. Qala bi khilafil muwahhidin. Berbeda dengan keadaannya orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahid. Subhanahu wa ta'ala. Maka sesembahan mereka, orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid, itu hanyalah satu. Subhanahu wa ta'ala, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu mempersatukan, sedangkan yaitu kesyirikan itu memecah belah manusia. Dikarenakan adanya sesembahan-sesembahan yang banyak, yang masing-masing berbangga dengan sesembahan mereka masing-masing. Qala hafizahullah, membawakan kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan membawakan ayat yang menunjukkan tentang keadaan kaum musyrikin yang mereka berpecah belah. Qala arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Apakah rob-rob, yaitu Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda itu lebih baik? Ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Ya. Tentu saja ini bukan pertanyaan, tapi yang diinginkanlah penetapan. Jelas yang lebih baik adalah Allah. Sembahan yang satu, Tuhan yang Esa, yang Maha Perkasa dibandingkan kemudian sesembahan-sembahan mereka, rob-rob mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa. Mata'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Tidaklah apa yang kalian sembah itu selain Allah Azza wa Jalla, kecuali nama-nama saja yang kalian menamakan mereka dengannya. Yang namanya Allat, yang namanya Uzza, yang namanya Hubal, yang namanya Isaf, Wanailah. Semuanya itu hanya nama-nama yang disematkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beribadah tadi. Membuat patung kemudian mengatakan ini Hubal. Membuat patung kemudian mengatakan ini Lat. Atau membuat apa? Membuat suatu sembahan kemudian mengatakan ini Lat. Buat sembahan yang lain kemudian mengatakan ini Al-Uzza dan yang lain sebagainya. Dalam lanjutan ayat dikatakan ma anzalallahu biha min sultan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bukti-bukti tentang peribadahan tadi. Bahwasanya Al-Lat berhak untuk diibadahi atau Al-Uzza berhak untuk diibadahi. Tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Batil. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan peribadahan tersebut. Tidak ada dalil dari Allah, justru yang ada dalil mengenai larangannya. Beribadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sesembahan-sesembahan tadi sebetulnya cuma nama-nama saja yang dinamakan oleh kaum musyrikin. sedangkan hakikatnya mereka bukanlah zat yang berhak untuk diibadahi. Cuma nama-nama yang kemudian disematkan oleh kaum musyrikin sendiri. Dan mereka memberikan kepadanya hak uluhiyah, padahal mereka tidak memiliki hak uluhiyah tersebut. Qala fa min salbiyati syirki wa abatilihi. Maka termasuk sisi negatif daripada kesyirikan dan termasuk kebatilan dari kesyirikan tersebut, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim. Fi ibadatihim, maksudnya orang yang berpegang dengan kesyirikan, orang-orang tersebut berpecah belah dalam hal peribadahan mereka. La yajma'uhum dhabitun. Tidaklah ada suatu kaidah yang bisa mengumpulkan mereka. Kalau kaum atau orang-orang muwahhid, jelas kaidahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki uluhiyah, yang selain Allah Subhanahu wa taala apabila diibadahi maka batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yu'baduna min dunihi huwal batil." Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yaitu yang diibadahi dengan benar. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kan yang tadi pertama salah. Yang ayat pertama yang saya sempat sebutkan lafaznya salah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang kemudian mereka sembah, yang apa yang mereka berdoa kepada sesembahan-sembahan yang selain Allah, huwal batil. Maka itu adalah kebatilan. Semuanya batil. Ini kaidahnya bagi seorang muwahhid, sehingga mereka bersatu, ya, kaum atau orang-orang yang bertauhid ini bersatu, ya, karena sembahnya satu. Qala li'annahum la yasiruna 'ala aslin, karena orang-orang kaum musyrikin itu tidak berjalan di atas suatu fondasi yang kokoh, tidak ada dalil pada diri mereka. Wa innama yasiruna 'ala ahwa'ihim wa da'ayati al-mudhallilin. Akan tetapi mereka berjalan di atas hawa-hawa nafsu mereka. Yang satu pengen menyembah matahari, yang menyembah matahari. Yang satunya tidak mau menyembah matahari, maunya menyembah bulan. Yang satunya lagi tidak mau menyembah bulan atau matahari, mau menyembah malaikat lain-lain. Kalau patokannya adalah hawa nafsu. Berbeda-beda, karena hawa nafsu manusia berbeda-beda satu sama lain. Tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu keinginannya satu. Tidak, berbeda-beda. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, yang satu cenderung kepada sumbangan yang ini, yang lainnya cenderung kepada sumbangan yang itu. Adapun wahid, jelas kaidahnya. Tidak melihat kepada hawa nafsu, tapi melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa burhan, berupa dalil, ya, yang kemudian membimbing kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Qala wa da'ayatu al-mudallilin, dan juga yang mereka jadikan patokan adalah da'ayat, yaitu ajakan-ajakan orang-orang yang menyesatkan, ya, pemuka-pemuka mereka yang mereka anggap memiliki ra'yu, memiliki pemikiran yang lurus, yang mereka dengarkan perkataannya, ya. Tapi kemudian ternyata yang mereka ikuti, pemuka mereka adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bisikan syaitan, ya. Menyeru kaumnya untuk menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang pertama yang kemudian memasukkan kesyirikan kepada kaum Quraisy. Siapa namanya? Lupa. Mana lupa? Itu dia adalah seorang yang kemudian berdagang ke negeri Syam. Kemudian melihat bahwasannya di sana ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada patung-patung, ya. Yang awalnya Quraisy bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini ya, yang merupakan salah satu yang dianggap oleh kaum Quraisy. Ya. Lihat bosnya ini bagus ini sembah-sembah seperti ini. Ya. Saya mau bawalah sembah ini ke Mekah. Untuk kemudian disembah oleh kaum Quraisy, akhirnya dibawalah salah satu sembahan ya, dari negeri Syam. Akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian menjadi acuan dan patokan dari orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, dikarenakan mereka mengikuti pemuka agama mereka atau pemuka kaum mereka, ya, termasuk ya, yang mengibadahi kuburan sekarang pun, ya, dikarenakan mereka tertipu oleh ajakan-ajakan orang yang mereka anggap orang yang mulia, orang yang dikatakan wali, orang yang terhormat. Ya. Maka ini yang menjadikan mereka tertipu dan tidak bisa keluar dari jerat-jerat kesyirikan, ya. Karena saking kuatnya ajakan-ajakan dari orang-orang penyesat umat tadi, ya. Para orang-orang yang dikatakan ulama oleh mereka padahal apa? Penyesat umat. Du'atun ila abwabi jahannam, ya. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam. Qala fatakthuru tafarruqatihim, maka ya, menjadi banyak perpecahan mereka ketika mereka tadi yang menjadi patokan yang mereka berjalan di atasnya yaitu hawa nafsu dan juga ajakan-ajakan dari orang-orang yang merupakan penyesat umat, penyesat manusia, ya, syaitan dalam wujud manusia, ya, yang menyimpangkan manusia dari as-siratul mustaqim, dari jalan yang lurus, dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan salah satu dalil juga yang menjelaskan tentang perumpamaan orang yang berpegang kepada kesyirikan. Qala daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan seseorang, yaitu dimaksudlah seorang budak, fihi syuraka, yang dia memiliki serikat-serikat, yaitu budak tadi dimiliki oleh banyak orang. Ya. Fulan memiliki saham dari budak-budak tersebut 25%, yang lainnya dari lagi yang memiliki saham 30%, dan yang seterusnya. Jadi tidak dimiliki oleh satu orang. Ya, punya fulan, punya fulan, punya fulan, punya fulan. Ya. Banyak pemiliknya, bukan cuma satu. Ini orang yang pertama. Warujulan salaman li rajulin, dan satu orang budak yang lainnya, dia khusus dimiliki oleh satu orang majikan. Majikannya cuma satu saja. Hal yastawiyan masalah. Apa kemudian kedua permisalan tersebut sama antara orang yang tuannya itu banyak, mutasyakisun, yang tuan-tuannya apa saling berselisih satu sama lainnya. Yang satu pengen ini, datang sini fulan, saya ingin ini. Ya. Yang lainnya juga pengen dia datang kepada dia, ya, kepada majikan yang kedua. Ya. Kamu harus datang ke sini, jangan datang ke sana. Saya butuh kamu untuk melakukan ini. Ya, pemilik yang ketiga juga seperti itu. Pemilik yang keempat juga sama. Semuanya memiliki keinginan sendiri terhadap budak tadi. Maka akhirnya apa? Bingung. Ya. Si budak tadi bingung. Ini mau ikut yang mana? Mana yang saya harus kerjakan duluan? Ya. Perintahnya bulan atau alan atau yang lainnya. Ya. Dengan contoh budak yang kedua. Dimiliki satu orang majikan saja. Tuannya cuma satu. Enak dia. Tenang. Ya. Majikannya mengatakan, "Tal fulan, sini datang, kerjakan ini." Oh iya, ya. Tidak bingung-bingung dia. Sudah fulan, ya. Selesai, istirahat dulu. Ya. Sudah istirahat dia. Seperti itu. Jadi tenang. Orang yang kedua lebih tenang. Ya. Maka tidak sama antara dua jenis orang ini atau dua jenis budak ini, yang satu banyak pemiliknya, yang satu pemiliknya satu. Ya tentu saja lebih tenang orang yang majikannya hanya satu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu begitu jelas permisalan ini. Ya. Orang yang pertama yaitu orang seperti seorang hamba yang melakukan kesyirikan. Ya. Itu banyak sesembahannya. Yang masing-masing menuntut untuk kemudian yang menurut anggapan mereka bahwasanya, oh saya harus datang ke sini. Saya harus datang ke sana juga. Yang ini saya harus persembahkan ini. Yang itu harus persembahkan itu. Ya. Yang ini ibadahnya begini, yang itu ibadahnya begitu. Yang lainnya lagi ibadahnya seperti tata caranya seperti yang lain lagi. Ya. Ada caranya masing-masing dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah yang seperti jelas. Ya. Permisalan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu jelas. Ya. Menunjukkan tentang kebatilan orang-orang yang melawan kesyirikan. Ya. Qala bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Allah berkata, bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti, tidak memahami. Ya. Diberikan permasalahan atau permisalan yang begitu jelas tentang jeleknya kesyirikan, ya, tidak paham, tidak mengerti. Tetap di atas hawa nafsu mereka. Tidak bisa keluar dari jerat kesyirikan tadi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, "Fallazi ya'budu Allah wahdahu mathalu al-mamluki alladhi yu'abbiduhu shakhsun wahidun yartahu ma'ahu." Maka orang yang beribadah kepada Allah saja itu seperti seorang budak yang dia dimiliki oleh satu orang saja, diperbudak oleh satu orang saja, maka dia tenang bersama tuannya tadi. Ya'rifu maqasidahu, dia mengerti apa yang diinginkan oleh tuannya. Wa ya'rifu matalibahu, dan juga mengetahui permintaan-permintaan tuannya apa saja. Oh, jam segini harus begini, jam segitu harus begitu. Wa yatahu ma'ahu, maka dia tenang bersama sang majikan tadi. Lakinnal musyrika, akan tetapi seorang musyrik, مثل الذي له عدة مالكين, seperti orang yang dimiliki oleh beberapa orang pemilik. Ma yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang harus dicari keridhoannya di antara mereka. Artinya ketika dia mencari keridhoan salah satu majikannya, yang lainnya marah. Kenapa enggak datang ke sini? Saya butuh kamu untuk pagi hari, setiap pagi harus ke sini. Emang jika yang lain juga mau dia datang pagi hari untuk bekerja dari awal hari. Ya. Begitu fajar menyingsing dia harus bekerja. Semuanya pengen seperti itu. Siapa yang harus dicari keridhoannya? Yang majikan pertama kah? Atau yang kedua? Atau yang ketiga? Ala kul wahidin lahu hawa. Setiap majikan tadi memiliki keinginan. Wa kul wahidin lahu talab. Dan setiap majikan juga memiliki permintaan. Wa kullu wahidin lahu raghbah. Dan setiap majikan itu memiliki permintaan atau apa? Kecenderungan. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya 'indahu. Setiap majikan menginginkan dia ada di sisinya. Selalu bersamanya membantu dia. Membantu sang majikan tadi. Bingung dia. Ya, karena tidak tahu siapa yang mau dicari keridhoannya, siapa yang mau dipenuhi panggilannya. Qala wa li hadza qala subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat suatu permisalan dengan seorang budak yang memiliki pemilik-pemilik yang saling berselisih, yakni yamlikuhu iddatu ashkhas la yadri man yurdi minhum, yaitu yang memilikinya adalah beberapa orang yang dia tidak tahu siapa yang akan dia cari keridhoannya di antara mereka. wa rajulan salaman li rajulin, dan seorang budak yang khusus dimiliki seorang saja. Qala malikuhu syakhsun wahid, pemiliknya adalah satu orang saja. Hadza yartahu ma'ahu, maka budak ini akan menjadi tenang bersama majikannya. Hadza mathalun darabahu Allah lil musyriki wa lil muwahhid, maka ini adalah suatu permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang orang-orang musyrik dan orang-orang, atau tentang seorang musyrik dan seorang muwahhid, antara orang-orang yang berbuat kesyirikan dan seorang yang bertauhid. Qala fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik mereka berpecah belah dalam hal peribadahan-peribadahan mereka. Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wa lam yufarriq bainahum, dan tidak membedakan di antara mereka. Qatalal wataniyin, memerangi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang beribadah kepada watan, berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara, dan memerangi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Wa qatalal majus, dan memerangi orang Majusi. Dari wataniyin, itu menyembah berhala. Yahudi dan Nasara menyembah para nabi dan orang soleh. Dan kemudian Majusi menyembah api. Ya. Semuanya musyrik. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kemudian membeda-bedakan di antara mereka. Wa qatala jami'al musyrikin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi seluruh kaum musyrikin. Wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikah, dan beliau juga memerangi orang-orang yang menyembah para malaikat. Wa alladziina ya'buduuna al-awliya'a as-shaalihiin, dan juga memerangi orang-orang yang mengibadahi para wali yang soleh, memerangi orang yang beribadah kepada para wali yang soleh, seperti Al-Lat, ya. Walaupun Al-Lat tersebutlah dalam wujud yaitu berhala, namun sebetulnya yang diinginkan adalah seorang yang kemudian yalutus sawir, mengadon adonan roti bagi orang-orang yang berhaji, ya. Kemudian diserahkan kepada mereka, diberikan kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan dan pelayanan kepada tamu-tamu Allah, orang soleh. Ya. Namun kemudian setelah meninggal, ya, dibuatkan suatu berhala, ya, yang kemudian mewakili daripada Allah tadi, seorang yang mengadu roti tadi, karena Allah di situ jadi apa? Berkata Allah saya lutu. Nanti akan dijelaskan pada penjelasan setelahnya. Lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qala fa hadza fihi raddun 'ala alladziina yaqulun, maka pada kaidah ini, ya, itu ada suatu bantahan bagi orang yang mengatakan alladziina ya'budu sanama laisa mithlu alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah, maksudnya orang yang beribadah kepada patung tidak sama dengan orang yang beribadah kepada seorang yang soleh atau kepada malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, ya. Beribadah kepada orang-orang yang mulia, malah yang ini jelek beribadah kepada patung. Siapa patung? Tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau orang soleh dekat posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Makhluk yang begitu agung. Lain antara peribadahan kepada patung dengan peribadahan kepada orang soleh, juga peribadahan kepada malaikat, mereka membedakan. Jadi ada orang yang membedakan peribadahan kepada selain Allah, bahwasanya yang ini jelek, yang ini bagus. Kesyirikan menurut mereka, ada yang kesyirikan yang jelek, ada kesyirikan yang bukan kesyirikan menurut mereka, ya. Tapi menurut kita kesyirikan. Tapi menurut mereka itu adalah sesuatu yang merupakan tauhid, sesuatu yang bagus. Tidak mengapa. Qala li anna ha'ula'i ya'buduna al-ahjaran wa ashjaran. Ini masih lanjutan perkataan mereka. Karena mereka yang ini, yang beribadah kepada patung ini, mereka beribadah kepada batu-batu dan beribadah kepada pohon-pohon. وَيَعْبُدُونَ جَمَادَاتٍ dan mereka beribadah kepada benda-benda mati. أَمَّا الَّذِي يَعْبُدُ رَجُلًا صَالِحًا وَوَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ لَيْسَ مِثْلُ الَّذِي يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ya. Ada pun orang yang beribadah kepada seorang yang soleh atau seorang wali dari wali-wali Allah, tidak seperti orang yang beribadah kepada patung-patung. Mereka membedakan ya. Tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ya. Maka ajaran siapa yang mereka ikuti? Rasulullah tidak membedakan yang memerangi atau apa yang mengibadahi Isa seperti orang Romawi diperangi ya. Yang mengibadahi Uzair seorang yang merupakan nabi atau mungkin juga seorang soleh itu Yahudi yang menyembah Uzair diperangi juga, tidak ada bedanya ya. Juga memerangi orang-orang yang menyembah patung seperti orang-orang Quraisy, tidak dibeda-bedakan. Maka mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Maka siapa kemudian yang mereka ikuti? Tidak lain adalah orang-orang yang tadi kita sebutkan sebagai mudhalilin, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang menyesatkan. Qala wa yuriduna bidzalika annalladzi ya'budul qubur al-an yakhtalifu hukmahu 'anilladzi ya'budul asnam. Mereka menginginkan bahwasanya orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan sekarang ini beda dengan orang yang kemudian beribadah kepada patung-patung. Ya, mereka mengatakan orang-orang Quraisy mengibadahi patung-patung. Ya. Kalau orang-orang sekarang ini mereka tidak mengibadahi kepada patung-patung, yang ada adalah mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Ya, seperti mereka, beda antara yang ini dengan yang itu. Yang itu diperangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini tidak. Ya. Menurut mereka seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi semuanya. Qala fala yakfur, maka mereka tidaklah kufur. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, dan tidaklah dianggap amalannya sebagai suatu kesyirikan, yaitu orang yang beribadah kepada kubur-kubur para wali tadi. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh untuk diperangi. Ya, itu menurut mereka. Fanaqulu, maka kita katakan Ar-Rasul lam yufarrit bainahum, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Bali atabarahum musyrikin kulluhum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka semua sebagai musyrikin. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah-darah mereka serta harta-harta mereka. Walam yufarrit bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'budunal masih, maka orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, yaitu kepada Isa bin Maryam, wal-Masihu Rasulullah, sedangkan Al-Masih adalah utusan Allah. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.